Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, kita akan melanjutkan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini pembahasan ilmu waris Islam atau ilmu fara'id. Dan kita masih berada pada bab yang ke-9 dari bab-bab yang ada pada buku yang sedang kita pelajari ini, yaitu bab tentang al-hajab, bab tentang al-hajab atau penghalang, penghalang waris. Nah, dan penghalang yang dimaksud sebagaimana telah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu, penghalang yang dimaksud adalah penghalang berupa ahli waris. Yani adanya ahli waris tertentu menghalangi ahli waris yang lain. Ini yang dimaksud dengan pembahasan yang sedang kita bahas. Ya. Karena di sana ada penghalang dalam bentuk sifat. Ya. Ada penghalang dalam bentuk apa? Sifat. Ya. Nah, dia seorang diri, namun karena dia pembunuh, karena dia membunuh mayit, maka sifat dia sebagai pembunuh menghalangi dia dari apa? Warisan. Ini penghalang dalam bentuk apa? Sifat. Atau seorang kafir, murtad, karena dia murtad, kafir, maka dia tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Ini penghalang dalam bentuk sifat. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah penghalang dalam bentuk ahli waris. Ya. Ahli waris tertentu menghalangi ahli waris yang lain. Kita juga sudah membahas pada pembahasan yang telah lalu bahwasanya hajab ini, penghalang ini ada dua macam. Ya. Bisa menghalangi secara keseluruhan, ya, atau menghalangi sebagian. Ya, ibarat apa namanya irigasi, ya, saluran irigasi, ya, ada bagian pengaturan keluar masuk atau keluarnya air. Ada ditutup secara keseluruhan sehingga air memang tidak apa, keluar, ya, tidak keluar sama sekali. Atau dibuka dan ditutup sebagian dan keluar sebagian. Ya. Nah, seperti itulah kurang lebih. Ada ahli waris yang bisa menghalangi secara keseluruhan, ada ahli waris yang menghalangi sebagian. Contoh misalnya, ya, seorang kakek, kalau ada ayah, maka ayah ini menghalangi kakek dari warisan secara keseluruhan. Kakek tidak dapat apa-apa. Ya, saya mati meninggalkan seorang ayah dan seorang kakek. Ayahnya ayah misalnya. Maka harta saya semuanya diberikan kepada siapa? Ayah. Kakek tidak dapat. Berarti ayah adalah penghalang warisan bagi kakek. Dan penghalang ini menghalangi secara keseluruhan. Menghalangi secara apa? Keseluruhan. Nah. Taib. Berbeda dengan kasus yang kedua yang akan saya sebutkan. Saya mati meninggalkan istri. Ya. Saya mati meninggalkan istri. Ya. Hanya istri saja misal. Maka istri mendapatkan 1/4 dari harta saya. 1/4 dari harta apa? Suami. Taib. Tetapi ketika kasusnya saya punya anak. Saya mati. Ya. Taib. Saya adalah duda misalnya. Duda punya anak. Ya, saya duda punya anak satu, menikah dengan seorang wanita. Ya. Taib. Kemudian saya mati, maka ahli waris saya adalah istri saya dan anak saya, walaupun anak saya bukan dari istri ini. Ya, karena saya duda punya anak sebelumnya. Taib. Maka keberadaan anak saya ini menghalangi istri dari mendapatkan 1/4. Yang tadinya dia mendapatkan 1/4 kalau tidak ada apa? anak, tapi dengan adanya anak, anak ini menghalangi, menghalanginya sebagian yang tadinya mendapatkan seperempat menjadi seperdelapan, tentunya lebih sedikit daripada seperempat. Nah ini juga disebut sebagai penghalang. Anak ini adalah penghalang, namun menghalangi secara parsial, ya, menghalangi secara sebagian, tidak menghalangi secara apa? Keseluruhan. Nah, dan di dalam waris, ya, kita bisa melihat pada halaman 73 dan 74, ya, pada cetakan yang kedua dari buku ini, ada 7 surah, ya, ada 7 bentuk. Ada 7 bentuk, ya, hajab jenis yang kedua, hajab nuqsan, ya, bisa dilihat itu ya setelah kita sebutkan tabel. Nah, tabel yang ada di hadapan kita itu adalah tabel hajab hirman. Ya, ini ada orang-orang yang menghalangi secara keseluruhan. Ya. Tetapi pada bagian yang berikutnya B, hajab nuqsan, yakni hajab yang sifatnya menghalangi sebagian, ya, menghalangi dari jatah waris yang terbesar. Ya. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, jadi ada 7 macam, saya bacakan di sini. Penghalang dari jenis kedua ini akan menghalangi seorang ahli waris dari jatah waris terbesar. Jadi istri terbesarnya dapat seperempat. Karena ada anak, maka anak menghalangi dari warisan terbesar. Tidak jadi seperempat, namun seperdelapan. Nah, jadi ahli waris ini menghalangi seorang ahli waris atau ahli waris yang lain dari jatah warisnya yang terbesar. Ya. Tapi sehingga ia bergeser dari jatah yang besar kepada jatah yang lebih apa? Kecil. Nah, penghalang ini akan kita saksikan terbagi menjadi 7 macam. Jadi ada 7 kejadian. Ada 7 kejadian. Ya, ini kalau dirinci dalam kejadian-kejadian waris, kita akan dapatkan 7 kejadian. Kita akan lihat satu persatu, ya, dengan contohnya. Taib, yang pertama, ikhwatil kiram, menghalangi ahli waris tertentu dengan menggesernya dari fard yang lebih besar kepada fard yang lebih kecil. Fard yang di bagian tertentu yang lebih besar kepada bagian fard yang lebih kecil. Nah, ya misalnya tadi, suami bergeser dari setengah menjadi seperempat. Nah, suami bergeser dari setengah menjadi seperempat. Setengah itu adalah fardun, bagian tertentu yang telah ditentukan. Seperempat juga apa? Fardun, bagian yang telah ditentukan. Nah, ini bergeser dari setengah menjadi seperempat. Atau bergeser dari seperempat menjadi seperdelapan. Atau bergeser dari sepertiga menjadi seperenam. Nah, ini bergeser. Ya. Baik, kita sebutkan contoh ya dalam kasus sekaligus kita murojaah. Seorang mati meninggalkan ibu al-um, kemudian ukhtun syaqiqah, saudari sekandung, kemudian ahun li'ab, afan, amun syaqiq. Saya ulangi, ada sebuah kasus seperti ini, ya. Seorang mati meninggalkan ibu, ya, meninggalkan ibu, kemudian ukhtun syaqiqah, saudari kandung, dan am syaqiq, paman kandung. Paman kandung yakni saudara laki-lakinya ayah. Nah, kalau panjenengan lihat kasus ini, ya, kita akan menyelesaikannya, ya. Ibu, ya, dia mendapatkan sepertiga. Ibu mendapatkan berapa? Sepertiga. Kenapa? Karena tidak ada anak mayit dan tidak ada sekelompok apa? Ikhwah. Tidak ada jam'un minal ikhwah. Hanya satu orang saudari. Nah, satu orang saudari mendapatkan setengah. Saudari mendapatkan apa? Setengah, ya. Kemudian paman mendapatkan sisa. Ya. Taib. Kalau kasusnya berubah, ya, kasusnya sekarang berubah, sama seperti itu, seorang mati meninggalkan ibu, saudari kandung, paman kandung, ya, kemudian seorang anak laki-laki, seorang anak laki-laki, ibu, saudari sekandung, paman sekandung, dan anak apa? Laki-laki. Sekarang kita akan lihat perubahan di sini. Ibu ketika tidak ada anak laki-laki mendapatkan 1/3, karena ada anak maka ibu mendapatkan 1/6. Di sini bergeser dari fard yang besar kepada fard yang apa? Kecil. Ya. Saudari sekandung dan paman sekandung ini semuanya terhalangi, ya, tidak mendapatkan karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini mendapatkan sisa, ya, asobah. Nah, kalau ini hajab hirman, anak laki-laki menghalangi ibu sebagian dan menghalangi saudari dan paman secara keseluruhan. Ngerti nggih? Ini contoh kasus. Yang menjadi perhatian kita adalah jenis yang pertama, menghalangi ahli waris sehingga memindahkan jatah yang terbesar kepada jatah yang lebih apa? Kecil. Sekarang yang kedua, menghalangi ahli waris tertentu dengan menggesernya dari suatu taksib kepada taksib lain yang lebih sedikit. Ya. Kalau tadi farud kepada farud, bagian tertentu kepada bagian apa? Tertentu. Sekarang ya, menghalangi dari satu taksib kepada taksib yang lain. Nah, kita sudah mempelajari ahli waris mendapatkan warisan bisa dengan cara fardun, bagian tertentu, atau dengan cara apa? Taksib. Nah, sekarang kita lihat di sini ada seorang yang di dalam sebuah kasus caranya mendapatkan waris adalah dengan taksib, mengambil sisa. Baik, namun kemudian ada penghalang yang menjadikan dia mengambil dari sisa yang besar menjadi sisa yang apa? Kecil. Nah, misalnya saudara perempuan ini, saudari sekandung dan saudari seayah. Ya. Bergeser dari asobah ma'al ghair, ya, kepada asobah bil ghair. Asobah ma'al ghair menjadi asobah bil ghair. Nah, nah, ini sambil murojaah yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi asobah itu ada tiga macam, kan? Asobah, kalau asobah dengan sebab nasab atau asobah nasabiyah, itu asobah bin nafsi, asobah bil ghair, atau asobah ma'al ghair. Nah, sekarang kita lihat saja di sini, ikhwan, contoh. Insyaallah nanti bisa dimurojaah di tempat masing-masing. Ada dua soal di sini, ya, di mana saudari sama-sama dia menjadi asobah. Sekarang seperti ini kasusnya, ya, seorang mati meninggalkan taib. Misalnya seorang mati meninggalkan bintun anak perempuan dan ukhtun syaqiqah. Bintun saudara perempuan, apa? Bintun anak perempuan dan saudari apa? Sekandung. Ya. Kasus ini bintun mendapatkan berapa? 1/2. Kenapa 1/2? Karena dia sendiri, ya. Sendiri tidak ada saudaranya, sudah seperti ini, sendiri. Ya. Nah, ukhtun syaqiqah, saudari sekandung, dalam kasus ini dia asobah. Asobah sisa. Asobah ini adalah asobah, ya, apa namanya, ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Ya. Artinya dia menjadi asobah karena bersama dengan apa? Bintun, dengan farak perempuan. Ya. Ini asobah. Ya. Kasus yang kedua juga sama. Ya. Bintun Sekarang ini ukhtun syaqiqah menjadi asobah karena mewarisi bersama dengan anak perempuan. Baik. Sekarang kasusnya berbeda sedikit. Kasusnya berbeda sedikit, di mana seorang mati meninggalkan anak perempuan, saudara laki-laki sekandung, saudari sekandung. Ini kurang lebih sama, bintun mendapatkan berapa? Setengah. Setengah karena dia sendiri. Nah, ini mendapatkan sisa. Mendapatkan sisa. Ukhtun syaqiqah dalam kasus yang kedua asobah. Ukhtun syaqiqah dalam kasus pertama juga apa? Asobah. Tetapi jenis yang pertama, kasus yang pertama ini asobah ma'al ghair. Dia asobah ma'al ghair, asobah karena mewarisi bersama dengan saudari, apa, dengan anak perempuan. Tapi ini dia menjadi asobah karena saudara laki-lakinya, itu akhun syafiq. Ini namanya asobah bil ghair. Asobah bil ghair, sama-sama asobah. Tapi prakteknya mana yang lebih besar jatahnya? Nah, ma'al ghair lebih besar. Iya kan? Sama-sama asobah. Ya. Tapi hartanya misalnya 2 juta, ya. Bintun dapat 1 juta, saudari perempuan apa? 1 juta. Kalau ini, ya, kasusnya sama. Sama-sama asobah namun jenisnya beda. Anak perempuan 1 juta, saudara laki-laki dan saudara perempuan juga 1 juta. Ning 1 juta dibagi berapa? Ya, dibagi 3 nanti. Ya, 3. 2 bagian untuk saudara laki-laki, 1 bagian untuk apa? Saudara perempuan. Jadi prakteknya dia lebih sedikit. Ya. Nah, ini bergeser dari asobah ma'al ghair, ini ma'al ghair lebih besar, kepada asobah bil ghair. Paham ya? Ini contoh ya. Jadi mana yang menghalangi ini? Yang menghalangi akhun syaqiq ini, saudara laki-lakinya ini. Saudara laki-laki menghalangi saudari perempuan, merubahnya, memindahnya dari asobah ma'al ghair kepada asobah apa? Bil ghair ya, sehingga mendapatkan jatah lebih sedikit. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang ketiga, yakni jenis yang ketiga, menghalangi ahli waris tertentu dengan menggesernya dari fard jatah tertentu kepada taksib yang lebih sedikit. Jadi kalau dia dapatnya dengan cara fardun, jatah tertentu dapatnya banyak, tapi digeser dari fard menjadi apa? Taksib asobah yang ternyata lebih sedikit. Nah, misal bergesernya ahli waris dari setengah kepada asobah bil ghair. Asobah bil ghair tadinya dapat setengah. Setengah ini lebih besar daripada ketika dia asobah bil ghair. Nah, contohnya mudah ya. Berarti harus ada dua kasus sebagai pembanding. Nah, sekarang misal seperti ini. Bintun, ya. Bintun dia sendirian. Sendirian mendapatkan berapa? Setengah kan ngeten nggih? Setengah. Dapat setengah. Jadi jatahnya adalah setengah. Ini pun nanti dia masih ada sisa berapa? Setengah lagi. Untuk siapa? Nanti kembalinya kepada bintun lagi. Ini ada pembahasan khusus. Ya, intinya bintun setengah dapatnya. Fard, ini dengan cara fard. Nah, sekarang kalau bintun berpindah ya dari fard menjadi asobah, ini ada saudara laki-lakinya, ibn. Ada saudara laki-laki, maka bintun tidak mendapatkan setengah namun mendapatkan secara apa? Taksib asobah bil ghair. Dia mendapatkan warisan bersama dengan saudara apa? Laki-lakinya, ibn, anak laki-laki. Ya. Begitu ya. Nah, ini tentunya mendapatnya lebih apa? Lebih sedikit ya. Berpindah dari fard kepada apa? taksid dari fard setengah menjadi taksib asobah, asobahnya bil ghair, asobah bil ghair. Nah, ini jenis yang ketiga atau kejadian yang ketiga. Jadi ada ahli waris yang menghalangi ya, ahli waris yang lain sehingga menggesernya dari fardun jatah tertentu kepada taksib yang lebih apa? Sedikit. Jatah tertentunya kalau dia mendapatkan fard adalah setengah, begitu menjadi asobah bil ghair dapatnya sedikit. Ya, dapatnya sedikit. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, ya. Nah, bagaimana ini? Nah, ini yang penting contoh ya kan? Contoh. Ya. Menghalangi ahli waris tertentu dengan menggesernya dari taksib kepada fard yang lebih sedikit. Ya. Nah, ketika dia asobah dapatnya banyak. Tapi ketika dia mendapatkan dengan cara fardun ternyata lebih apa? Sedikit. Ini kebalikannya yang keberapa? Yang ketiga. Ya, yang ketiga dia kalau fard dapatnya banyak, kalau taksib dapatnya apa? Sedikit. Nah, kalau ini enggak, menggeser dari taksib yang lebih besar kepada fard yang justru lebih kecil. Ya. Contoh, anak laki-laki menggeser ayah mayit dan menggeser kakek mayit dari asobah menjadi ashabul furud, menjadi seperenam. Nah ini kasusnya ini. Ayah kalau sendiri tidak ada anak, dia dapatnya berapa? Sisa, dan itu lebih banyak. Nah, misalnya seorang mati meninggalkan, ya, dilihat di sini ada suami, ada ayah, ya. Ada abun, ada zaujun. Monggo kita kerjakan. Seorang mati, seorang perempuan mati meninggalkan suami dan ayah. Ya. Suami mendapatkan berapa? Setengah. Baik, mendapatkan setengah. Ayah mendapatkan sisa. Ayah adalah apa? Mendapatkan sisa. Mendapatkan sisa. Sisanya berapa? Setengah juga kan begitu ya. Ya. Setengah. Nah, ini yang meninggal ini seorang suami meninggalkan, yang meninggal seorang wanita, ya, hamil, ya, diperkirakan meninggal demikian. Tapi ketika sang wanita hamil itu meninggal, ternyata masih gerak perutnya, ya, masih bisa diselamatkan. Ya, misalnya ada kasus seperti itu, kemudian ternyata lahirlah anak. Ya, jadi kasusnya, ya. Kasusnya sekarang bukan seperti ini. Namun ayah, kemudian suami, anak laki-laki. Nah, kalau kasusnya seperti ini, suami mendapatkan sama, bergeser ya. Bukan setengah, tapi berapa? Seperempat, karena ada anak, ya, laki-laki. Berarti menggesernya dari fard yang besar kepada fard yang apa? Kecil. Nah, sekarang ayah. Ayah yang tadinya mendapatkan sisa. Ayah yang tadinya mendapatkan sisa. Ya, sekarang mendapatkan seperenam. Berarti kan bergeser ya. Bergeser dari sisa dengan dari taksib kepada apa? Fard. Bergeser dari taksib mendapatkan warisan dengan cara mengambil sisa kepada fard mendapatkan warisan dengan cara bagian yang telah ditentukan yang itu ternyata lebih sedikit ya, berarti bergeser dari taksib kepada fard ataupun anak laki-laki dia mendapatkan sisa ya. Jadi kasus ini seorang mati meninggalkan ayah kemudian suami kemudian anak laki-laki. Ya, keberadaan anak laki-laki menggeser ayah dari mendapatkan warisan dengan cara taksib kepada fard yang ternyata lebih apa? Lebih sedikit. Ya. Sisanya setengah. Ya, fardnya berapa? Ya, seperenam. Jelas lebih sedikit di situ. Iya. Ini yang keberapa? Keempat. Yang kelima. Yang kelima, nah, ini lebih mudah. Saling berserikat dalam warisan tertentu, jatah waris tertentu. Ya. Seperti misalnya seorang mati meninggalkan istri satu, dengan istri dua, dengan istri tiga, dengan istri empat, sama jatahnya. Ya. Saya mati tidak punya anak, punya istri satu, maka anak saya dapat, istri saya dapat seperempat. Istri saya dua juga dapat seperempat, seperempat bagi dua. Baik, punya istri tiga ya seperempat bagi berapa? Tiga. Punya istri empat, seperempat bagi empat. Artinya berserikat ini menjadikan jatah menjadi lebih apa? Sedikit. Ini juga jenis penghalang, ya, menghalangi ahli waris yang lain menjadi mendapatkan warisan lebih sedikit. Nah, ini berserikat dalam fard tertentu. Atau berserikat yang keenam, berserikat dalam taksid tertentu. Dalam taksid, saya mati meninggalkan anak laki-laki satu. Ya sudah, anak laki-laki satu menguasai harta seluruhnya. Tapi kalau saya mati meninggalkan anak laki-laki 10, ya sama saja, mereka asobah. Tapi harta itu nanti dibagi berapa? 10. Otomatis menjadi lebih sedikit. Ini mudah. Nah, begitu ya. Ya, saya mati meninggalkan satu anak laki-laki, dia mendapatkan dengan cara asobah. Saya mati dengan anak laki-laki 10, juga mati dengan mereka mendapatkan cara asobah. Tapi berserikat dalam taksib tersebut menjadikan mereka mendapatkan lebih sedikit. Yang terakhir, yang ketujuh, ya, saling berserikat dalam masalah aul. Berserikat dalam masalah aul. Nah, ini yang mungkin pernah kita bahas, yang kita sebut dengan kasus pailit. Kasus apa? Pailit, di mana ahli waris saking banyaknya sehingga warisan hartanya itu ya lebih sedikit daripada yang seharusnya dibagikan. Nah, ini namanya masalah aul. Aul, ya. Saya sebutkan contoh ya untuk lebih memperjelas. Ya. Misalnya ada kasus seperti ini, seorang mati meninggalkan ibu. Ada ibu, kemudian ada ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung, ukhtun li'ab, saudari perempuan seayah, kemudian ada tiga akhwat li'um, tiga saudari seibu, kemudian ada zauj, ada suami. Misal ada suami, maka kita kerjakan di sini ya. Ya, ya. Ibu mendapatkan berapa? Kalau tidak sepertiga, seperenam. Ini berapa? Seperenam. Karena ada jam'un minal ikhwa, ada saudara-saudara banyak ini, lebih dari satu, maka dia mendapatkan seperenam. Suami dapat berapa? Setengah. Karena dalam kasus ini tidak ada apa? Anak. Begitu ya. Ukhtun syaqiqah, saudari perempuan, dia mendapatkan setengah karena dia sendiri. Ukhtun li'ab mendapatkan seperenam untuk menyempurnakan 2/3. Tiga saudari seibu, karena dia tiga, maka dia berserikat dalam sepertiga. Coba antum lihat semuanya, dapat jatah semua. Lihat setengah dengan setengah sudah habis ini. Kalau cara pembagiannya, kamu tak kasih setengah uhtun syaqiqah, kamu tak kasih setengah zauj, setengah, habis. Lah yang lain, tidak adil namanya. Makanya inilah kasus aul. Yani sebagaimana seorang nanti, jadi semuanya punya konsekuensi, dikurangi sehingga akan berkurang masing-masingnya sesuai dengan apa, kadar prosentase, kadar hak dia. Ya, ini yang disebut dengan masalah aul atau kasus aul. Nah, dan dalam kasus ini ya, pada asalnya adalah 6 kasusnya. 6. Jadi harta misalnya 6 juta ya. Jadi dibagi 6 bagian, 6 hektar ya, jadi masing satu bagiannya 1 hektar. Nah, 6 juta ya, satu bagiannya 1 juta. Misalnya hartanya 6. Ibu 1/6 dapatkan berapa? 1. Saudari sekandung setengah mendapatkan 3. Ya. Saudari seayah mendapatkan 1/6, 1. 3 saudari seibu mendapatkan 1/3, 2. Suami mendapatkan 1/2, 3. Nah, baik. Ternyata yang seharusnya dibagi lebih besar, yaitu totalnya seharusnya 3, 6, kemudian 10 ya. Ini kalau di total berapa? 10. Ya, ini membutuhkan 10 bagian. Nah, dalam kasus yang seperti ini ya, yang tadinya harta dibagi menjadi 6 bagian, langsung kita rubah saja dibagi menjadi berapa? 10. Ya. Maka sang ibu yang tadinya mendapatkan 1/6 menjadi 1/10. Kan bergeser. 1/6 menjadi 1/10, lebih apa? Sedikit. Yang tadinya ukhtun syaqiqah 3/6, sekarang dikasih 3/10. Ini dikasih 1/10. Ya. Kemudian suami yang tadinya 1/2, yakni 3/6 tadinya, menjadi 3/10. Nah, ini kasus namanya aul. Dari kalimat ala ya'ulu. Ala ya'ulu. Naik dari 6 menjadi berapa? 10. Ya'ul. Ya. Ini namanya masalah apa? Aul. Kalau ada kasus aul, itu mesti jatah berkurang. Mesti jatah apa? Berkurang. Jadi masing-masing ini menghalangi yang lain. Ya. Bisa dikatakan gara-gara kamu saja dia apa? Berkurang itu kan. Artinya kan tidak bisa mengklaim masing-masingnya, ya kan? Sekarang ibu mengatakan gara-gara kamu saya jadi berkurang, jadi 1/6 menjadi 1/10. Ya sama juga, Zaud juga mengatakan gara-gara jenengan saya dari 1/2 menjadi berapa? 3/10. Jadi masing-masingnya saling memberikan andil berkurangnya jatah mereka dalam kasus sama ini. Kasus satu kasus ini namanya kasus apa? Awul. Nah, ini wallahu a'lam. Ya, sebenarnya ini hanya apa namanya menggambarkan kasus-kasus yang ada, dan tidak ada kasus yang ke-8. Jadi ada 7 kasus ini saja, dan masing-masing kasus banyak contohnya, ada contoh-contohnya, tetapi setidaknya ini ya, 7 jenis inilah ya, 7 kasus inilah terjadi padanya hajat nuqsan. Hajat nuqsan, yakni terhalanginya ahli waris dari jatah yang besar menjadi jatah yang lebih apa? Kecil. Tapi tidak terhalangi secara keseluruhan. Wallahu a'lamu bissawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang ke-9. Dan dengan selesainya bab 9 ini berarti selesai kurang lebih semua pembahasan warisan. Ya. Karena sesudahnya itu adalah kasus. Sesudahnya itu adalah masalah kasus-kasus, kasus orang tenggelam, kasus orang hilang, kasus apa namanya, dan seterusnya, kasus apa namanya, banci, orang lahir gak ngerti ini laki perempuan, maksudnya tidak jelas kelaminnya ini bagaimana ya. Kalau jelas laki perempuannya kan enak ya. Kebetulan orang lahir kelaminnya 2 ya, punya 2 kelamin, atau lahir ya tidak bentuk kelamin, hanya bentuk lubang saja, nah, ya. Bentuknya lubang, ini laki-laki atau apa perempuan. Nah, ini kasus-kasus yang terjadi. Nah, ini sifatnya kasuistik, ada penyelesaian-penyelesaiannya. Namun secara keseluruhan, secara global, pembahasan waris ahli waris ini sudah selesai sampai bab yang ke-9 ini. Adapun bab 10 itu sifatnya rangkuman dari pembahasan yang telah lalu. Kemudian setelah itu bab yang ke-11 adalah perhitungan, cara menghisap atau menghitung, ini juga mudah insyaallah taala. Nah, tafadhol, barangkali ada pertanyaan yang antum perlu sampaikan terkait dengan pembahasan hari ini atau yang sebelumnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.